heran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Amma ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang pendek. Hadis yang ke-42. Al-Hadis Tsani wal Arba'un. Hadis yang ke-42 dari kitab Taisirul Alam bi Syarhi Umdatil Ahkam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fa yaqra'ul Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha, telah berlalu sahabat Aisyah radhiyallahu anha tentang fadilahnya, keutamaannya. Siapa beliau? Siapa Aisyah? Siapa Aisyah? Hah? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi Aisyah? Aisyah siapa? Siapa Aisyah? Ummul Mukminin. Siapa Aisyah? Putri sahabat Rasul. Hasan. Siapa Aisyah? Hah? Orang paling kaya. Orang paling kaya. Lewat itu Khadijah itu. Barakallahu fikum. Telah berlalu ya penjelasannya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu yattaki'u fi hijri, bersandar di pangkuanku. Wa ana haidun, dalam keadaan aku haid ketika itu. Fa yaqra'ul Qur'an, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Di sini ada beberapa faedah dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuan wanita haid. Boleh. Tidak mengapa menyentuh wanita haid yang mahram, tidak mengapa. Tidak seperti orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika wanita-wanita mereka haid? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Anda, Abu Aisyah. Hah? Apa? Enggak. Yang sudah kita lewati dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Ghazza. Tidak diajak makan, terus tidak dijauhi, tidak diajak makan. Nah, ini orang-orang Yahudi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan main-main ya. Enggak boleh main-main ya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha haid, beliau sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuannya. Bersandar di pangkuannya. Dibolehkan bersandar di pangkuan wanita haid. Fa yaqra'ul Qur'an, demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Dibolehkan membaca Al-Qur'an dalam keadaan bersandar. Dibolehkan membaca Al-Qur'an dalam keadaan bersandar di pangkuan istri atau di pangkuan orang tua atau di pangkuan orang-orang yang kita segani, misal seperti orang-orang yang kita bersandar kepada mereka, orang tua kita, paman kita, misal kita dalam keadaan masih kecil dulu, atau anak-anak kita bersandar di pangkuan kita sambil membaca Quran, tidak mengapa. Sebagaimana di sini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gharibul hadis, kata-kata yang asing di dalam hadis. Yattaki'u fi hijri, bersandar fi hijri, yattaki'u mahmuz. Ya, binanya bina mahmuz. Nanti akan lewat pembahasannya di sharaf. Wa yajuzul fathu wal kasru fil ha. Ha boleh dikasrahkan dan boleh difathah. Yattaki'u fi hijri, boleh juga yattaki'u fi hijri bacaannya. Minal hijri wa huma lughatan, ada dua bacaan. Fi hijri dan hajri, pangkuanku. Hajrun atau hijrun artinya pangkuanku. Tapi kalau jimnya difathahkan, haknya difathahkan, apa maknanya? Hah? Apa maknanya? Batu, ya. Hajarun batu. Hajrun pangkuan. Al-makna al-ijmali, kata-kata yang asing di dalam hadis. Zakarat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca Al-Qur'an fi hijriha, di pangkuan Aisyah. Wa hiya haidun, dalam keadaan Aisyah sedang haid. Mimma yadullu ala anna badanal haid tahir, ini menunjukkan bahwa jasad wanita yang haid itu suci. Lam yanjus bil haid, tidak najis disebabkan haidnya. Ma yu'khadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Jawazu qira'atil Qur'an fi hijril haid, bolehnya membaca Al-Qur'an di pangkuan wanita haid, li'annaha tahiratul badan wasthiyab, karena wanita haid ini suci jasadnya dan demikian pula bajunya. Atsani, faedah yang kedua, tahrimu qira'atil Qur'an 'alal haid. Di sini pendapat Syekh Abdullah Al-Bassam, wanita haid diharamkan membaca Al-Qur'an. Pendapat yang rajih wallahu taala a'lam, wanita haid dibolehkan membaca Al-Qur'an. Terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang rajih, boleh wanita haid membaca Al-Qur'an, boleh wanita haid masuk masjid, boleh wanita haid menyentuh Al-Qur'an. Barakallahu bikum. Ini pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh Syekh Mubil rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Selesai kita dari hadis yang ke-42. Pendek hadisnya. Selesai kan? Tidak panjang. Barakallahu bikum. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Barakallahu fikum. Untuk permasalahan yang terakhir, memang ada khilaf di antara para ulama tentang wanita haid memegang mushaf, wanita haid membaca Al-Qur'an. Namun tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang benar-benar jelas yang menunjukkan larangan terhadap wanita haid membaca Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri tentang kajian fikih kita atau yang semisalnya? Cukup singkat. Paham dong, bisa dipahami ya hadis yang singkat ini. Tidak panjang hadisnya. Tinggal satu hadis lagi. Satu hadis lagi nanti setoran. Setelah satu hadis lagi setoran, dipersiapkan. Hafal hadis ini saja. Hadis ini saja pendek. Karena Rasulullah SAW yattaqiu fi hijri wa ana haidun fa yaqra'ul Qur'an. Titik. Muttafaqun alaih. Banyak. Bismillah, Ustaz, apa hukum ketika azan ada yang ngobrol. Barakallahu fikum, mengingatkan kita. Semestinya bagi kita ketika adzan dikumandangkan untuk menjawab adzan, kita saling mengingatkan. Misal ada saudara kita yang ngobrol, kita ingatkan adzan. Demikian pula misal saya yang melakukan hal ini, tolong untuk diingatkan. Masing-masing kita mengingatkan terhadap yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau muadzin sedang berkumandang adzan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan. Kalau hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, demikian pula dengan hayya 'alal falah. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Barakallahu fikum. Hendaklah kita bersemangat untuk mengamalkan sunnah ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ditelepon di waktu azan. Beliau hentikan tidak menjawab pertanyaan sampai azan selesai. Nanti dulu saya jawab azan dulu. Barakallahu fikum. Semangat dalam mengamalkan sunnah yang satu ini. Semangat dalam mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Walaupun misalkan amalannya ringan, karena kita tidak tahu amalan mana yang bisa menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni, amalan yang mana yang menjadi penyebab kita masuk surga. Tidak tahu kita. Bisa jadi dengan sebab amalan ini kita masuk surga. Bisa jadi dengan sebab amalan ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita. Tidakkah kita mengingat seorang yang memberi minum anjing haus? Anjing disebabkan itu, kata Rasulullah SAW, diampuni dosa-dosanya. Anjing, subhanallah, hewan. Barakallahu fikum. Tidak boleh ngobrol ya, paru. Dengarkan, catat faedah. Buku faedah kalian mana? Buku faedah kalian, buku faedah, catat faedah. Ketika taklim tidak boleh ngobrol. Barakallahu fikum. Para sahabat ketika Rasulullah SAW menyampaikan ilmu, mereka diam semua. Seakan-akan di kepala mereka ini ada burung, mereka enggak tahu. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat di kuburan, diam semua, hening. Sangat menghargai majelis ilmu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Siapa lagi yang akan kita contoh kalau bukan mereka? Jadi kembali ke sini, amalan yang seperti ini semestinya kita untuk berlomba-lomba melakukannya, saling mengingatkan. Ketika azan dikumandangkan, jangan ngobrol, jangan sibuk ngobrol. Nah, memang hukumnya sunnah, namun para ulama berselisih, tidak di atas kesepakatan hukumnya sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat wajib. Menjawab adzan wajib, hatta fi shalah, sekalipun dalam sholat. Kita sedang sholat, tetap jawab adzan. Pendapat sebagian ulama menunjukkan amalan ini agung sekali, menjawab adzan ini. Sampai sebagian ulama berpendapat wajib. Barakallahu fiik. Tetapi yang rajih pembahasannya nanti akan kita lewati dalam kitab ini juga. Sunnah, namun tidak semestinya kita melewatkannya. Barakallahu fikum. Ini di antara contoh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ketika ada yang nelpon, nanti dulu. Saya jawab adzan dulu. Masya Allah. Para ulama ya, sangat bersemangat mengamalkan hadis Nabi SAW. Ketika diberi minyak wangi, tidak pernah menolak. Karena Nabi SAW lam yaruddatib. Tidak pernah menolak minyak wangi. Ini di antara manaqib biografi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dikasih minyak wangi, pakai, tetap pakai. Walaupun baunya berbeda, tetap dia pakai. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menolak minyak wangi. Bersemangat amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini para ulama kita, subhanallah. Kita jauh kalau dibanding mereka, subhanallah. Namun kalau kita berupaya, kita tidak main-main, kita akan bisa mencapai mereka insyaallah ta'ala dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita. Barakallahu fikum. Jadi tidak semestinya ketika azan dikumandangkan kita ngobrol, apalagi sampai main-main atau lagi sampai keluar. Demikian pula anak-anak kita perhatikan. Adzan dikumandangkan sudah di tempat. Sudah di tempat, jawab adzan masing-masing. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah para ulama berselisih tentang hukum wajib atau sunnahnya, ini menunjukkan agungnya amalan ini. Agungnya amalan ini menjawab adzan. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz, apa hukumnya jadi ini intinya pertanyaan ini, apa hukumnya seorang istri menyentuh suami, intinya gitu kesimpulannya, saya simpulkan saja kalimatnya, apakah membatalkan wudhu? Seorang istri ketika menyentuh suami tidak membatalkan wudhu, karena Rasulullah SAW ketika sholat pernah mendapati Aisyah di depannya, kakinya panjang, kemudian dipindahkan oleh Rasulullah SAW agar beliau bisa sujud. Ini menunjukkan menyentuh seorang wanita tidak membatalkan wudu, baik yang mahram ataupun yang tidak mahram. Yang mahram itu tadi tidak membatalkan wudu, kalau yang tidak mahram dia berdosa. Berdosa tapi tidak membatalkan wudu juga. Karena tidak ada dalil yang sharih jelas dalam Al-Quran dan Sunnah tentang hal ini. Terlebih lagi ada perbuatan Nabi SAW yang melakukannya. Ini ringkas jawabannya. Kalau mau lebih panjang lagi, kita sebutkan dalil-dalilnya. Mudah-mudahan sampai kita pada pembahasannya. Bismillah di sini. Afandat, apakah boleh kita sholat tetapi kita tidak atau belum tahu bacaannya? Belajar. InsyaAllah kitab-kitab buku sifat sholat Nabi ada tersebar, alhamdulillah. Atau bagi, kalau memang ada di sini, silakan datang ke tempat kami. InsyaAllah kita siap untuk ngajarin sholat. Ya. Karena ini mendesak sekali. Mendesak. Misal seorang mu'alaf tidak tahu sholat, harus segera diajarin sholat. Segera diajarin. Jangan ditunda-tunda. Ini amalan harian. Sholat ini amalan setiap hari. Mendesak sekali. Setelah syahadat Rasulullah SAW ketika mengatakan Mu'ad untuk Qiyaman bagaimana? Hendaklah engkau faltakun awwal ma tad'u ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Yang pertama kali engkau seru adalah la ilaha illallah. Kemudian suruh mereka untuk menegakkan sholat. Setelah syahadat, rukun Islam yang keberapa sholat ini? Rukun Islam yang kedua setelah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi mendesak yang seperti ini, harus segera. Harus segera. Kecuali kalau memang dia benar-benar tidak mampu. Benar-benar tidak mampu. Ya gagap atau mungkin tidak bisa, sudah usaha. Fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan, salat yang dia mampu. Bisanya baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Namun tetap usaha, tetap diusahakan. Kalau orang ini memang benar ada di tempat kita ini, maka kami sangat menyarankan untuk menemui kami, ya, atau menemui siapa yang sudah paham, siapa yang sudah paham dalam hal ini. Kitab sifat salat Nabi Asy-Syaikh Al-Albani walhamdulillah tersebar. Tersebar di zaman kita sekarang ini bisa dibaca. Barakallahu fikum. Ini mendesak ya, jangan sampai tidak tahu sholat. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang dua ini gak usah digabungin kalau duduk. Pisah.